Kami rindu Tuhan untuk selalu dekat dengan Engkau, diam dalam hadirat-Mu dan menikmati kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Doa kami malam ini Tuhan, kami rindu selalu diam dalam hadirat-Mu. Menikmati kasih. sembah dia. Dan anugerah menikmati kasih.